Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Husul Ma'mul fi syarhi thalathatil usul. Qala syarih hafizallahu ta'ala, faman safara, maka siapa yang safar semata-mata untuk tujuan rekreasi, fahuwa ala khatarin azim, maka dia berada dalam bahaya yang besar. Itu safar ke negeri kafir karena semata-mata rekreasi. Sisi bahayanya min wujuhin, beberapa sisi. Yang pertama, dia menyelisihi banyak teks syariat yang menunjukkan wajibnya hijrah dari negeri kafir dan haramnya safar ke negeri kafir. Di antaranya adalah hadis Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'al musyrika," siapa yang kumpul dengan orang musyrik dan domisili bersamanya, maka dia semisal dengannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, sanadnya dhaif. Wa rawahu Tabrani fil Kabir wal Hakim wa fihi rawin matruk. Lakinnya syatulahu mataqadda. Namun hadis ini dikuatkan dengan sejumlah hadis yang telah berlalu. Demikian juga dikuatkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dari jalur Bahas Ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, yang Nabi SAW bersabda, "Kullu muslimin ala muslimin muharramun." Setiap muslim atas muslim yang lain haram diganggu. Akhwani nasirani, muslim satu dengan yang lain adalah dua saudara yang saling menolong. Allah tidaklah menerima dari musyrik asroka yang melakukan kemusyrikan ba'dama aslama, setelah dia masuk Islam. Allah tidak akan terima amalan-amalnya. Au yufariq al-musyriqin, atau berpisah dengan orang-orang musyrik ilal muslimin, untuk bergabung dengan kaum muslimin. Untuk bergabung dengan kaum muslimin berarti hijrah. Wa hadza sanatun hasanun, ini sanatnya hasan. Yang kedua, faqdul ghairah, hilangnya kecemburuan pada dirinya, dan ini sesuatu yang mulahadun, bisa dilihat. Karena seorang meskipun dia punya cemburu, jika dia aqama domisili di negeri fihi isinya al-ma'asi, banyak maksiat, maka cemburunya akan melemah atau mati secara total. Yusbihu, jadilah dia mujarian lahum, menyesuaikan diri dengan mereka, orang-orang kafir, adaptasi dengan mereka, fimahum alaih, ya, dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahasanya, sama dengan orang kafir dalam tampilan lahiriah, itu menyebabkan al-ikhtilat, tercampur secara lahiriah, hatta yartafi, sehingga hilang at-tamyiz, beda perbedaan antara orang yang mendapatkan hidayah yang diridai oleh Allah dan orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi wadhalin, dan orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Hadza ila lam yakun dalikal hadits zahir, demikianlah dampaknya manakala tidaklah haji atau tampilan lahiriah itu kecuali sesuatu yang mubah, mahdhan, murni mubah. Mubah lau tajarrada, seandainya terbebas dari unsur menyerupai orang kafir. Amma in kana min wujibati kufrihim, ada jika tampilan lahiriah itu adalah tuntutan kekafiran mereka, fa innahu, maka tampilan lahiriah tersebut adalah salah satu cabang kekafiran dan mencocoki mereka fihi badannya, berarti mencocoki mereka orang kafir dalam salah satu bentuk kesesatan dan maksiat mereka. Dan ini adalah asal satu kaidah yang sepatutnya yutafattanu lahu, diperhatikan. Maka beliau sampaikan bahasanya haju zahir orang kafir, ini, tampilan khas orang kafir secara lahiriah itu ada dua macam. Macam yang pertama yang tadi disebutkan adalah satu hal yang hukumnya mubah seandainya itu bukan ciri khas orang kafir. Itu satu hal yang hukumnya mubah seandainya itu bukan ciri khas orang kafir. Boleh jadi satu model pakaian yang mubah, model sisiran rambut yang mubah, atau yang lainnya. Maka jika ada seorang muslim mencocoki orang kafir dalam tampilan lahiriah yang hukum asalnya mubah, maka ketika ada musyarakah kesamaan, ketika ada kesamaan antara muslim dengan kafir dalam ciri khas orang kafir yang hukum asalnya mubah namun jadi terlarang karena itu jadi ciri khas orang kafir, maka diawali dari musyarakah, maka nanti akan menyebabkan ikhtilaf. Diawali dari kesamaan, kemudian nanti akan berubah menjadi pergaulan, percampuran, interaksi akrab. Kenapa? Karena berangkat dari sama pakaiannya, sama model rambutnya, dan seterusnya. Nah, nanti kalau kemudian dampaknya adalah hatta yartafi atamyiz, tidaklah terbedakan manakah muslim dan manakah kafir. Itu dampak kalau menyerupai orang kafir dalam tampilan lahiriah khas mereka, yang tampilan lahiriah ini asalnya adalah mubah seandainya itu bukan jadi ciri khas orang kafir. Kemudian jenis yang kedua ada tampilan khas, tampilan lahiriah khas orang kafir yang itu mujibatu kufrihim. Mujibat kufrihim, buah dari kekafiran mereka. Buah dari kekafiran mereka. Ajaran kekafirannya itu mengajarkan untuk demikian dan demikian. Ajaran kekafirannya, agama kekafirannya mengajarkan kalau berpakaian demikian. Maka pakaian tersebut bukan karena budaya mereka, namun karena tuntutan faktor agama. Tuntutan karena faktor tuntutan agama. Agamanya mengajari pakaiannya adalah pakaian mereka harus begini-begini. Maka tampilan lahiriah yang merupakan mujibat kufrihim, tuntutan agama kekafiran, itu statusnya su'batun min su'abil kufri. Sehingga kalau ada seorang muslim yang tasabuh menyerupai orang kafir dalam tampilan lahiriah khas jenis yang kedua, maka di samping dampak di atas, maka ada dampak yaitu melakukan salah satu jabat kekafiran atau muwafaqah fino min anwa'id dolalihim. Maka dampaknya di samping di atas ada plusnya, yaitu plusnya adalah melakukan salah satu cabang-cabang kekafiran. Kemudian yang ketiga, safar semacam ini lantaslam tidaklah selamat waliban biasanya dari pengeluaran harta yang boleh jadi hasil, kot yasil boleh jadi sampai pada fil ghalib biasanya sampai batas al-israf, boros dalam pembelanjaan harta. Wahadafihi, dan dalam tindakan ini rekreasi kategori kafir terdapat in'ash, terdapat meningkatkan ekonomi orang kafir dan menguatkannya. Maka hal yang menarik yang patut untuk kita cermati, maka beliau sampaikan di antara alasan terlarangnya rekreasi semata-mata, rekreasi ke negeri kafir adalah menguatkan ekonomi orang kafir. Menguatkan ekonomi orang kafir. Dengan safar ke sana, maka memberikan devisa kepada mereka. Memberikan jadi pemasukan untuk mereka. Dan uangnya uang kaum muslimin untuk negeri kafir. Maka di sini terdapat faedah bahwasanya semestinya seorang muslim mendukung ekonomi kaum muslimin, menguatkan ekonomi kaum muslimin. Seandainya karena duitnya bersisa-sisa ingin wisata, maka wisatalah ke negeri kaum muslimin. Rabi'an yang keempat, perasaan orang yang tinggal bersama orang-orang kafir bahasanya dia di bagian dari mereka, lahu dia punya hak, malahum sebagaimana hak orang-orang kafir yang lain, alaihi dia punya kewajiban sebagaimana kewajiban yang lain. Adif ila hada, tambahkan pada hal ini keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya jika dia bersamanya akan terpengaruh dengan akhlak penduduk negeri itu. Karena tabiat perempuan dan anak-anak, wasyab, demikian juga lelaki yang masih muda, asra ta'athuran, lebih cepat terpengaruh dan lebih cepat terkagum-kagum bima alaihi al-kharun, dengan apa yang dimiliki oleh pihak-pihak lain. Ma'amaya taratab ala safari nisa'ihi, di samping maya taratab dampak dari safar wisata bersama istri, mau bersamanya, maka ada dampak taswirul mar'ah. Ini foto perempuan untuk paspor. Foto perempuan untuk paspor. Yang foto perempuan ini tasahala fi katsirun minan nas. Ya, bermudah-mudah padanya banyak orang di zaman ini, wallahul musta'an. Dan ulama yang membolehkan memotret, mereka mengharamkan foto perempuan. Mereka mengharamkan foto perempuan. Sekalipun ulama yang membolehkan, yang mengatakan foto tergantung tujuannya, maka itu tidak berlaku untuk foto perempuan. Maka kata beliau, maka selayaknya jangan ikut-ikutan kathir minan nas, banyak orang yang bermuda-muda dalam foto perempuan. Hendaklah hati-hati dengan hal itu. Kalau tidak darurat, tidak terpaksa, kalau bisa tidak, maka tidak usah. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala, wahai hamba-hambaku yang beriman, sunnya bumi ku luas, maka hanya kepadaku hendaklah kalian menyembah. Al-Bahawi mengatakan sebab turun ayat ini adalah kaum muslimin yang ada di Mekah dan tidak hijrah, Allah suruh mereka dengan nama iman. Hadza dalil, ini dalil bahasanya orang yang tidak berhijrah laisa bikafir, tidaklah kafir karena Allah masih memanggilnya dengan ya ibadilladzina amanu. Seandainya mereka kafir, maka Allah tidak akan menyuruh mereka dengan nama iman. Dan telah lewat perkataan para ulama semacam Ibnu Katsir dan Syaukani, bahasanya orang yang meninggalkan hijrah, itu orang tidak berhijrah, itu teranggap asyian bermaksiat dan zalim terhadap dirinya sendiri. Perkataan Al-Baghawi ini diringkas oleh Syekh Al-Musallim rahimahullah dari apa yang dikutip oleh Al-Baghawi dari sejumlah ulama salaf. Baghawi dia adalah al-imam al-hafidh, dia pakar hadis, al-faqih pakar fikih, yaitu Syafi'iyah, dalam mazhabnya Syafi'i. Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farah al-Baghawi. Baghawi nisbah ke negeri Barso yang disebut juga dengan Bagha, yang terletak antara Hara dan Marwa Araud. Dan nama Bagha kemudian jadi Baghawi ini ala ghairi qiyasin, tidak mengikuti kaidah dalam nisbah. Kala Ibnu Katsir, Bagha beliau unggul dalam banyak ilmu dan beliau adalah ulama besar zamannya fi hadi negerinya, karena dayinan beliau seorang yang sangat bagus agamanya. wari'an zahidan, seorang yang warak, seorang yang zuhud, ahli ibadah dan saleh. Beliau punya banyak karya, diantaranya tafsir, ma'alim tanzil, dan sahur sunnah karya perawi dan yang lain. Wafat tahun 516 Hijriah. Ya ibadilladzina amanu, ay amanu, yang beriman denganku dan rasulku dan perjumpaan denganku. Maka Allah idhofahkan, Allah sandarkan mereka, ibad, ilahi kepada Allah, ibadi. Setelah ba'da khitabihi lahum, setelah Allah seru mereka dalam rangka memuliakan dan memuliakan mereka, maka ya ibadi wahai hamba-hambaku, yaitu wahai hamba-hamba Allah, nisbah kepada Allah ini dalam rangka litasyrif. Ya bumiku luas, maka jika kalian dalam kesempitan untuk menampakkan iman, maka keluarlah dari kampung kalian, karena bumiku luas, hanya kepadaku hendaklah kalian menyembah. Jangan menyembah bersamaku selainku, sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang musyrik dari kalian. Maka dalam ayat terdapat perintah dari Allah untuk hamba-hamba yang beriman untuk berhijrah dari negeri yang mereka tidak mampu di negeri tersebut untuk menegakkan agama, dan tidak ada udzur bagi siapapun untuk meninggalkan ibadah kepada Allah dan mengisahkannya biha di negeri itu. Karena jika dia dilarang minha dari ibadah di satu negeri, wajib baginya untuk berhijrah ke negeri yang lain. Dan dalil hijrah dari sunnah, dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yang qati'u la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu. Tidaklah berakhir hijrah sampai berakhir taubat, dan taubat tidak berakhir sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Yang dimaksud tak putusnya taubat adalah tidak diterimanya. Wa ila faqatu jatu taubatu, karena terkadang dijumpai taubat akan tapi tidak diterima ketika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya. Karena ini adalah awan waktu qiyamis saati, terjadinya kiamat. Allah Ta'ala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datang salah satu tanda kekuasaan Rabbmu. Ya, Nabi tafsirkan ba'du ayati rabbik, tafsirnya Nabi adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka pada hari itu la yanfa'u nafsa, tidaklah bermanfaat bagi satu jiwa, imanuha, ketika dia iman, masuk Islam, lam takun amanat min qabl, manakala sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, dia belum beriman. Sedangkan hadis yang disebutkan oleh penulis diriwayatkan dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, catatan kaki, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dalam Sunan Kubra, Ahmad dan Baihaqi dan yang lainnya, dari jalur Abi Hindin al-Bajali dari Muawiyah, dan ini sanad yang dhaif. Karena Abu Hindin itu majhul, akan tapi lakinnahu mutaba'un, namun ada yang menguatkan, hadis lain yang menguatkannya. Dan dari Abdullah As-Sa'disnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hijrah tidaklah berakhir madama selama musuh yaitu orang kafir diperangi. Muawiyah dan Abdurrahman bin Auf serta Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum mengatakan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah tinggalkan kejelekan. Ya, tinggal hijrah dalam artian meninggalkan kejelekan. Ini makna hijrah yang lagi naik daun di masyarakat kita. Sebagai ganti dari, dan ini semakna dengan at-taubah. Hijrah dalam makna yang pertama ini semakna dengan at-taubah. Yang kedua, hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Dan hijrah tidaklah terputus selama taubat masih bisa diterima. Dan taubat senantiasa diterima sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya, atau minal maghrib dari barat. Maka jika dia terbit dari tempat tenggelamnya, tubi'a, maka dipatrilah masing-masing hati bima fi, dengan isinya masing-masing. Wa kufiya an-nasu al-amala, dan dicukupkanlah, dan manusia dicukupkan dari amal. Dikeluarkan oleh Ahmad Ibnu Katsir di kitabnya Bidayah Nihayah mengatakan, hadza isnadun jayyidun qawi, ini adalah sanad yang jayyid dan kuat. Ya, maka syarat wajib hijrah adalah tidak mampu ala iqamatuddin, untuk menegakkan agama. Kemudian di pembagian manusia ada dibagi menjadi tiga atau syarat, untuk tiga syarat bolehnya safar ke negeri kafir. Kemudian kita baca adalah ayat tamakan min idharidin, bisa kemudian menampakkan agama. Di, dan pembagian tiga manusia dari Ibnu Qudamah, ada orang yang wajib hijrah, dia adalah orang yang mampu hijrah, ma'a adamil qudrah ala idhariddin, manakala dia mampu hijrah dan dia tidak punya kemampuan untuk menampakkan agama. Dan apa itu idhariddin, dan apa itu dhabitnya, apa itu tolak ukurnya, kemarin kita baca di halaman 182 perkataan Ibnu Hajar ketika mengomentari perkataan Ibunda Aisyah, bahasanya syariat hijrah itu sebabnya atau ilahnya adalah khauful fitnah, khawatir jadi murtad, khawatir jadi murtad, sehingga itulah ilahnya. Kalau ada kekhawatiran murtad, maka ada wajib hijrah. Jika tidak ada kekhawatiran, ya, maka tidak wajib hijrah, karena hukum itu berputar bersama ilahnya. Konsekuensi dari ilah ini, siapa yang mampu untuk beribadah kepada Allah di tempat manapun, maka tidak wajib hijrah. Jika tidak mampu untuk beribadah kepada Allah, maka wajib hijrah. Maka berarti bisa kita tangkap di sini idharuddin itu adalah qadara ala man qadara ala ibadatillahi, mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan perkataan Ibnu Hajar di sini, ada sambungannya yang tidak disampaikan oleh penulis dan oleh pensyarah, dan satu hal yang menarik untuk dibaca dan atau dibacakan. Wa ila wajabat, itu terakhir itu, wa ila jika tidak mampu beribadah maka wajib hijrah. Kemudian lanjutannya, lanjutan perkataan Ibnu Hajar di Fathul Bari, wa min thamma qala al-mawardi. Maka bertitik tolak dari hal tersebut, Mawardi mengatakan, idza qadara ala idhariddin fi baladin min biladil kufri faqad sarat al-baladu bihi daral islamin. Pendapat Al-Mawardi. Jika Muslim itu mampu menampakkan agama di satu negeri kafir, maka jadilah negeri kafir tersebut negeri Islam. Itu pendapat Al-Mawardi tentang definisi negeri Islam. Manakala kaum Muslimin di situ mampu untuk idharuddin, maka itu definisi tahun Islam menurut Al-Mawardi. Fal iqamatu fiha, maka ketika negeri kafir namun bisa idharuddin, maka beliau katakan, kata Al-Mawardi, domisili di sana, tetap tinggal di sana afdal, lebih afdal daripada rihlah minha, daripada meninggalkannya. Lima yatawajjah min dukhuli khairihi fil islami, karena diharapkan orang-orang yang lain bisa masuk Islam. Maka kalau Mawardi ketika bisa idharuddin, ya tidak dianjurkan hijrah, maka dianjurkan di situ. Beda dengan pembagian manusia tiga manusia dari Ibnu Qudamah. Kalau mampu idharuddin namun itu negeri kafir, maka kalau Ibnu Qudamah dianjurkan hijrah. Ini kalau Al-Mawardi mengatakan kalau ini Muslim ini bisa idharuddin di negeri kafir, maka afdal dia tetap tinggal di situ. daripada itu lebih afdal daripada dia rihlah meninggalkannya. Karena diharapkan dia punya kegiatan dakwah, punya kemudian aktivitas dakwah yang itu jadi sebab orang masuk Islam. Kemudian wallahu a'lam, nampaknya ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tolak ukur idharuddin. Maka ada yang ketat dan ada yang longgar. Kalau Ibnu Hajar nampaknya tergolong longgar. Kemudian ada yang ketat, syaratnya berat untuk disebut idharuddin. Syarat yang berat, semisal bisa kita jumpai, bisa kita baca di Sarah Al-Wajibat At-Tanbihat Al-Mukhtasarah. Maka beliau menguatkan yang ngasih syarat yang berat. Beliau katakan, saya bacakan di halaman 157 dari At-Tanbihat Al-Mukhtasarah. Adapun jika safar ke negeri musyrik itu dalam rangka kebutuhan yang benar, maka para ulama muhaqqiqun membolehkannya, namun dengan syarat idharuddin. Maka jika dia bisa menampakkan agamanya secara hakiki sebagaimana definisinya akan saya jelaskan, maka boleh baginya safar pada saat itu dengan syaratnya. Wa ilam yudhir dinau, namun jika dia tidak bisa menampakkan agamanya ala hakikati dengan benar dan inilah yang terjadi di realita, maka tidak boleh baginya safar. Meskipun safar tersebut tidaklah menghabiskan waktu kecuali sebentar saja. Wa amma makna idharuddin, sedangkan makna idharuddin bahwa kama qara'u al-muhaqqiqun, sebagaimana penjelasan muhaqqiqun min ahli ilmi, ulama muhaqqiqun. Ini menunjukkan kalimatnya menunjukkan adanya khilaf. Ini cuma ulama yang dinilai muhaqqiqun punya pendapat ini. Ya. Mereka berpendapat bahasanya idharuddin adalah at-tasrihu bi adawati adil a'da'illahi ta'ala. Blak-blakan menyatakan permusuhan dengan orang-orang kafir. Wa idharu buhdihim, dan bisa ya, terang-terangan mengatakan kita tidak suka sama orang kafir. Wal bara'atu minhum, lepas dari mereka. Wa ma hum alaih, dan kekafiran mereka. Wa ana laysa ala haqqin bal ala batil, bisa belak-belakan ngomong bahasanya orang kafir itu tidak berada dalam kebenaran namun berada dalam kebatilan. Wa tasrif bima istahara indahu minal kufri aw syirk, dan bisa belak-belakan bima istahara indahu tentang apa yang kemudian terkenal pada mereka berupa kekafiran dan kemusyrikan. Ya, maka bisa belak-belak mengatakan mereka itu orang musyrik. Mereka itu orang kafir. Fa in kufra law anqanu aqsam. Oh, atau kemudian atas lebih mengistara ingda min al-kufri aw syirki adalah amaliyah tertentu atau ucapan tertentu yang khas pada mereka. Itu bisa tegas dikatakan berani mengatakan itu kafir. Maka ada yang populer misalnya sesaji untuk nyirokidul, maka bisa ngomong belak-belakan sesaji nyirokidul itu musyrik. Nah itu ikumatuddin di satu daerah, di situ apa yang apa, kekafiran apa, kemusyrikan apa yang populer di satu negeri itu yang populer apa. Nah maka idharuddin adalah yang populer, kemusyrikan yang populer itu bisa seorang muslim bisa belak-belakan mengatakan itu kemusyrikan. Ini populer di misalnya di tempat ini populer ya sesaji untuk nyirau gitu. Sedekah laut atau larung ke pantai selatan untuk nyirau gitu itu syirkun. Nah itu namanya bisa idharuddin. Namanya idharuddin. Karena kemusikan itu macam-macam, masing-masing kelompok orang kafir dan musyrik itu punya satu model kekafiran yang populer khas mereka. Fala yakunu muslim mudhiran dinahu, maka seorang itu tidak dikatakan menampakkan agamanya hatta yukhalifa kulla ta'ifatin, sehingga dia berani menyelisih masing-masing kelompok orang kafir bima istahara indah minal kufri, dengan perbuatan kekafiran khas orang kafir di tempat itu. Dan dia yusarih laha, dan dia bisa tegas mengatakan kalau dia memusuhinya, membencinya, demikian juga orang-orang yang melakukannya. Maka siapa yang kekafirannya adalah dengan kemusyrikan, maka idahuddin indahu adalah at-tasru bitauhid, tegas mengatakan tauhid dan melarang syirik dan mengingatkan bahaya syirik, berlepas diri dari orang dan kemusyrikan dan orang musyrik, wa haluma jaro dan seterusnya. Itu idahuddin versi ini. Wa hadza wa idharuddin haqiqatan, inilah idharuddin, menampakkan agama yang hakiki. La kama yas'amuhu man la basirata indahu. Tidak sebagai anggapan orang yang tidak punya ilmu. Memang dia daya ilmu, teman ngaku-ngaku berilmu. Anna idharuddin bahasanya idharuddin adalah idharus salati wa nahwiha, adalah bisa mengerjakan sholat dan semacam itu. Bisa terang-terang mengerjakan sholat. Min a'wa nahwiha min arkanil khamsah, dari lima rukun Islam. Bisa terang-terangan sholat, enggak harus sembunyi-sembunyi. Wa yakuna karihan limahum alaih biqalbihi, dan membenci kemusyrikan orang-orang musyrik di daerahnya dengan hatinya. Ini pendapat ini, maka beliau dikatakan ini pendapat orang yang tidak punya ilmu, mengaku-ngaku berilmu. Kan di sini dikatakan hadza jahlun wa talbisun, ini kebodohan dan penipuan. Disebut kebodohan karena fa li mukhalafati lil qawli sahih al mu'tamad, karena dia menyelisih pendapat yang benar yang dipegangi, yang di tegaskan oleh para ulama muhaqqiqun. Ya, namun yang namanya perkataan yang sahih itu sahih indaman. Ini sahih menurut siapa? Perkataan mu'tamad inilah yang semestinya dipegangi, itu mu'tamad indaman. Mu'tamad menurut siapa dulu? Ini yang dijelaskan oleh ulama muhaqqiqun, berarti ulama yang tidak dianggap muhaqqiqun juga tetap ulama. Yang perkataannya ya lahu itibaruhu. Adapun ini disebut talbis, penipuan. Falian ada Allah qadiman wa hadisan ila man nudira, karena para musuh-musuh Allah dulu dan sekarang, kecuali yang langka dan langka, itu tidak teranggap. Layanhauna anis salati fi diarihim wa baina adurihim, tidak ada yang melarang orang Islam sholat di negerinya dan di tengah-tengah mereka. Namun mengatakan ini apa, tidak ada kecuali langka, satu hal yang fihi syai. Mengatakan bahasanya sifat karakter orang kafir itu tidak akan melarang orang Islam sholat, kecuali beberapa gelintir orang kafir saja. Ini, namun itu bukan domain umumnya orang kafir. Ini diantara alasan kuat untuk membantah pendapat yang kedua yang tadi disinggung. Namun kalau kita bakal realita, apakah betul itu langka, sulit dijumpai, maka minimal di zaman ini enggak. Ya Allah alam, di zaman yang lain, namun di zaman ini, di masa kita enggak. Orang kafir kemudian ngelarang orang Islam sholat, banyak sekali kasus-kasus. Kemudian muslim yang kerja sama orang kafir, di negeri kafir, ada yang tidak bisa sholat kecuali di kamar mandi, Karena kalau kemudian izin sholat itu tidak dapat, atau kalau izin ke toilet dapat. Kalau izin ke toilet bisa. Break kerja izin ke toilet dapat. Tapi kalau sholat tidak dapat, akhirnya sholatnya di kamar mandi. Itu banyak kasus demikian. Demikian juga berbagai macam penindasan kaum muslimin di Rohingya dan yang lainnya, menunjukkan mereka tidak suka dengan kaum muslimin dan melarang sholat ketika kaum muslimin sholat di negeri mereka. Dan di sini dikatakan bahasanya Umar Musallah itu orang kafir dulu dan sekarang, la yajbiruna ahadan ala dukhul fi dinihi. Tidak ada yang memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama mereka. Ini juga tidak benar. Bala yanhauna man da'a ila Allah Ta'ala, bahkan tidak melarang orang yang berdakwah dan mengajak tauhid saja. Itu nitasri manakala tanpa bla-blaan melarang kemusyrikan. Nah, maka para musuh-musuh Allah tidaklah melarang kecuali orang yang bla-blaan menilai bahasanya orang mengkafirkan orang musyrik dan berlepas diri dari mereka dan agama mereka. Ini alasan, mungkin diantara alasan pokok bahasanya Idhahuddin, ya, penulis dalam hal ini tidak setuju dengan Idhahuddin makna yang atau pendapat yang kedua. Namun tadi disampaikan bahasanya adalah pendapat al-muhaqqiqun, berarti bukan pendapat semua ulama. Dan tadi telah kita baca perkataan Ibnu Hajar di Fathul Bari. Bahasanya illah wajib hijrah adalah khauful fitnah. Khawatir jadi murtad. Dan konsekuensinya siapa yang qadara ala ibadatillah, siapa yang mampu beribadah kepada Allah, sholat dan yang lainnya, tidak fi ayyi mawdu'in, di tempat manapun, maka tidak wajib baginya hijrah. Maka beliau cuma syaratkan mampu untuk tetap melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mempersyaratkan harus bla-blaan mengatakan kafir dan musyriknya perbuatan khas orang kafir di negeri tersebut. Dan Idhahuddin dengan makna yang longgar ini juga menjadi pendapat Abdulaziz Ar-Rais di sarah beliau untuk salah satu usul. Dan beliau katakan itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Maka beliau katakan di salah satu usul, idan dalal ala wujubil hijrati, jika demikian maka dalil wajibnya hijrah adalah Quran, sunnah dan ijma. Lakin hadzal liman lam yakun mustati'an idhar dinihi. Nah, hijrah itu wajib bagi orang yang tidak mampu untuk idhar din, menampakkan agamanya. Wa azharul aqwali, dan pendapat yang paling kuat, berarti ada khilaf dalam masalah ini. Fidhabiti idhariddin wa iqamatihi, untuk tolak ukur idhariddin, menampakkan agama dan menegakkan agama. Wallahu a'lam madhahaba ilaihi al-imamu syafi'i. Pendapat yang terkuat adalah pendapat al-imamu syafi'i. Wahuwa annahu la yuftanu ala dinihi, tidak difitnah agamanya, agama muslim tersebut tidak difitnah, tidak di orang-orang supaya murtad. Idza alimu annahum muslimun, ketika orang-orang kafir tahu kalau itu muslim, maka tidak kemudian dibuli dan seterusnya, diolok-olok, diejek supaya meninggalkan agamanya. maka tidak ada bully, tidak ada olok-olok, tidak ada pelecehan, karena dia muslim. Jika mereka mengetahui kalau dia muslim, aradu fitnatahu, mereka kemudian ingin memfitnahnya, wa raddahu an dini, dan memurtadkannya. Inna man kana haluhu hakada, siapa yang keadaannya demikian, ketika masyarakatnya tahu kalau dia itu muslim, maka mereka berupaya untuk memurtadkannya dan merusak agamanya. Fa innal hijrata wajibatun alaih, maka hijrah itu wajib atasnya. Walil ulama aqwalun ukhra, ada pendapat yang lain tentang idharuddin, lakin hadza adhahuha min jihati dalil, namun ini adalah pendapat yang paling kuat menurut dalil. Dalilnya apa? Dalil, maka Abdul Aziz Ar-Rais sama dengan Ibnu Hajar, sama dengan perkataan Ibnu Hajar, dia tidak murtad, tidak ada upaya-upaya untuk memurtadkan, bullying terhadap muslim, pelecehan terhadap muslim. Tapi ya boleh jadi karena sekuler, betul-betul sekuler, ya terserah kamu, tidak ada bullying. Nah itu berarti bisa idharuddin di negeri itu. Dalilnya adalah para sahabat di hijrah yang pertama, mereka pergi ke Habasyah, dan penduduk Habasyah tidaklah mengetahui kalau kaum muslimin itu membodoh-bodohkan, menganggap kebodohan agama Nasrani dan akidah mereka yaitu Trinitas, kecuali datang setelah datangnya utusan orang-orang kafir Quraisy yang meminta kepada Raja Najasyi untuk membawa pulang orang-orang Mekah yang hijrah ke sini. Maka barulah orang-orang Quraisy bilang kepada Najasyi, innahu yaquluna fi Isa qawlan 'azim. Yang mereka orang-orang Islam itu berkata tentang Isa perkataan yang mengerikan dan seterusnya. Waqad dzakara hadza, dan pendapat ini disebutkan oleh Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala. Di sini ada bahasan siapa yang mampu menampakkan agamanya di negeri kafir, apa hukum hijrah untuknya. Dalam masalahnya ada dua pendapat. Pendapat yang terkenal menurut para ulama, hijrah dianjurkan tidak, namun tidak wajib. Jika mampu menampakkan agama di negeri tersebut, itu pendapat Hanabilah, kaulnya Syafi'iyah, pendapat Ibnu Taimiyah, dan dijelisi oleh Ibnu Jauzi. Kalau Ibnu Jauzi mengatakan siapa yang mampu menampakkan agamanya tetap wajib hijrah. Dan tadi di Fathul Bari kita bacakan ada pendapat yang ketiga sebenarnya, pendapat Al-Mawardi, yang mengatakan kalau mampu menampakkan agamanya, maka yang afdol tidak usah hijrah, namun dakwah di situ. Itu bahasan tentang tolak ukur idharuddin. Kemudian kita lanjutkan. Falama istaqara, tatkala Nabi telah berdiam diri di Madinah, maka Nabi perintahkan baqiyah syara'il Islam, syariat-syariat Islam yang lain. Maka Al-Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan matamun wa syara'il, apa yang syariat yang sempurna setelah domisilinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Waqad dzakara, dan penulis telah menyebutkan di keterangan yang telah lewat hijrah ke Madinah. Wa inna ma bada'a bi ahkamil hijrati, maka beliau mulai dengan hukum-hukum hijrah dan dalil-dalilnya, karena hijrah adalah beban walak wal barak yang paling, termasuk yang paling menonjol. Wal amru, dan perintah disyara'i dengan syariat, jika datang setelah adanya bangunan akidah, karena tauhid adalah asas amal. Oleh karena itu maka Nabi dakwah itu terus menerus di Mekah dalam topik membangun akidah, dan tidaklah datang syariat dan beban syariat kecuali setelah hijrah ke Madinah, kecuali syariat sholat. Fa'ina maka sholat, karena agungnya sholat telah disyariatkan sejak di Mekah sebagaimana disebutkan oleh penulis. Dan Nabi SAW sholat 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Amalan Nabi perintahkan dengan syariat Islam yang lain semacam zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amal ma'ruf nahi munkar, dan syariat-syariat Islam yang lain. Zahir perkataan penulis rahimahullah bahasanya zakat tidaklah diwajibkan kecuali di Madinah, karena beliau menyebutkan zakat bareng dengan puasa, haji, jihad, dan adzan yang semuanya tidaklah disyariatkan kecuali di Madinah. Namun terdapat sejumlah ayat makiyah yang disebutkan via di dalamnya zakat, dan di sebagian adalah perintah untuk zakat sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am yang dia adalah surat makiyah. Wa'atu haqqal berikanlah kewajibannya, yaitu hasil pertanian, yang mahasadi zakat pertanian, yang mahasadi di hari panennya. Demikian dia surat Ma'arij, dan orang-orang yang di hartanya terdapat hak yang jelas, hak pengemis dan orang miskin. Demikian juga di surat Al-Mu'minun, dan orang-orang yang melakukan zakat. Maka ayat-ayat yang lain yang statusnya makiyah terdapat padanya menyebut-nyebut zakat. Semacam dan datanglah ayat-ayat madaniyah, ayat-ayat setelah Nabi hijrah, disebutkan di sana juga zakat. Ibnu Katsir ketika membahas dan menafsirkan ayat di surat Al-Mu'minun, yaitu walladzina hum lizakati fa'ilun, beliau mengatakan al-aktsarun mayitas al-tafsir berpendapat yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini adalah zakat harta. Sebagian ulama mengatakan zakat dalam ayat walladzina hum lizakati fa'ilun adalah zakat diri, alias membersihkan diri dan membersihkannya dari kejelekan. Dan jelekan yang paling jelek adalah asyirku, kemusyrikan. Tidak ada pertentangan antara ayat makiyah dan madaniyah dalam topik zakat, karena zakat diwajibkan di Mekah, namun baru dijelaskan nisabnya di Madinah. Zakat yang ada di Mekah belumlah muqaddaratan ditentukan ukuran nisab tertentunya. Wa inna makana marji'uha, namun tolak ukurnya adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Maka boleh jadi dia dermawan, ngasih banyak. Boleh jadi dermawannya kalau ngasih sedikit. Dan ini wallahu a'lam, karena Islam belumlah tegak. Lam yakun lahu fi Mekah daulatun, tidak punya negara di Mekah. Falam yakun hunaka makna, maka tidak ada makna diwajibkannya kadar tertentu bagi zakat. Maka tapi di Madinah, lama qamat ad-daulatu, ketika daulah Madinah telah tegak, disyariatkanlah berbagai macam syariat, maka datanglah aturan tentang nisab zakat melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihatlah karena itu maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah beliau tidaklah membicarakan tentang nisab zakat, tidak pula ukurannya. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini perkataan penulis di sini yaitu zakat, maka yang dimaksud dengan zakat adalah nisab dan kadar zakat, bukan pensyariatan awal bagi zakat. Puasa dan haji. Puasa diwajibkan di tahun kedua bulan Hijriah, tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Syaban. Haji diwajibkan pada tahun, menurut pendapat yang paling kuat, tahun 9 Hijrah. Ada dua pendapat antara tahun 9 sama tahun 6. Jadi sebagai pendapat yang paling kuat di sini adalah tahun 9. Sedangkan jihad, masdar dari jihad, itu jihadan, artinya balagha sungguh-sungguh dalam membunuh musuh dan yang lain. Karena kata-kata jahada, haitsu dimana wujidat dijumpai, fiha pada kata-kata wajada itu terdapat makna dan pesan mubalagha, berlebih, bersungguh-sungguh. Dan berjihadlah, kalian bersungguh-sungguhlah kalian fillahi tentang Allah, untuk cari rida Allah haqqa jihadnya dengan sebenar-benar jihad. Yang dimaksud dengan jihad di sini adalah khusus memerangi orang kafir. Maka jihad itu diwajibkan setelah hijrah sebagaimana disampaikan oleh penulis. Sebelumnya Allah tidak mengizinkan kaum muslim untuk jihad di Mekah, tidak pula mewajibkannya. Karena mereka tidak mampu, lemah, tidak punya kekuasaan, yatamakkanu nabiyya, yang mereka punya kemampuan dengannya untuk perang. Falamma hajaru ila al-Madinah, maka tatkala mereka hijrah ke Madinah, tegaklah daulah Islamiyah, barulah mereka diperintahkan untuk berjihad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, jangan melampaui batas. Ya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bunuh mereka di mana kalian jumpai, usir mereka dari tempat mereka mengusir kalian. Kemudian adzan, yang adzan disyariatkan di Madinah di tahun pertama hijrah menurut pendapat yang paling kuat. Terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa adzan telah disyariatkan di Mekah sebelum hijrah. Akan tapi hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang maklulah, yang cacat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahkan Ibnu Munzir menegaskan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat di Mekah tanpa adzan sejak salat diwajibkan sampai beliau hijrah ke Madinah. Kemudian barulah ada perintah amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf adalah nama yang mencakup semua yang dikenal sebagai kebaikan berupa ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk. Sedangkan mungkar kebalikannya. Ar-Rahib Al-Asbahani mengatakan ma'ruf adalah nama untuk setiap perbuatan yang dikenal husnuhu baiknya oleh akal dan syariat, dan mungkar adalah apa yang diingkari oleh keduanya, akal dan syariat. Maka yang menarik di sini perkataan Ar-Rahib Al-Asbahani, beliau mengatakan ma'ruf itu sesuatu yang dikenal baiknya dengan akal atau syariat. Beliau pakai kata-kata akal atau syariat, bukan akal dan syariat. Kalau akal dan syariat artinya akal mendukung syariat yang mengatakan ini baik atau ini jelek. Namun yang disampaikan di sini adalah ma'ruf itu yang dikenal oleh akal dan atau oleh syariat. Ya, maka penjelasannya sebagaimana penjelasan Ibnu Sa'di di Qawaidul Hisan, bahasanya ma'ruf itu ada dua macam. Yang pertama adalah ma'ruf di setiap zaman, setiap masyarakat, setiap tempat. Itulah ma'ruf dengan syariat. Salat itu ma'ruf, puasa Ramadan itu ma'ruf, haji itu ma'ruf. Ya, mandi junub itu ma'rufnya semua. Ya. Kemudian yang kedua, ada ma'ruf yang itu berbeda-beda perbedaan dengan perbedaan zaman, tempat dan masyarakat. Maka itulah yang ma'ruf bil akli, menurut akal, yaitu akal masing-masing masing-masing masyarakat. Ma'ruf jenis yang kedua semacam menghormati orang yang tua dan lebih tua, gimana bentuknya? Ya, menghormati orang tua, gimana wujud realnya? Menghormati tamu, gimana bentuknya? Nemui tamu pakai singlet, apakah itu sudah hormat sama tamu ataukah belum? Ya, nemui tamu pakai kaos oblong, itu hormat ataukah tidak hormat? Ya, maka kembali ke masing-masing masyarakat, akal masing-masing masyarakat. Ya, masyarakat yang mengatakan itu namanya ya, kurang ajar, tamu kok ditemui pakai singlet atau kaos oblong atau malah kemudian telanjang dada namun tanpa buka aurat. Maka ini sudah auratnya sudah ditutupi. Nah, ya, maka ini kembali kepada masing-masing akal, masing-masing masyarakat. Apa itu menghormati tamu? Apa itu baik sama tetangga? Apa itu bakti sama orang tua? Ya. Maka itu ma'ruf ya, bil akli. Syaukani mengatakan dalil bahasanya sesuatu itu ma'ruf atau mungkar adalah Alkitab dan Sunnah. Kalau saya baca paragraf ini, ya, maka kutipan Ar-Rahib sama kutipan Syaukani itu bertentangan sebenarnya. Dan harusnya ngasih penjelasan kepada pembaca Kenapa mengutip dua hal yang dua kutipan yang tidak sinkron? Karena Syaukani mengatakan ma'ruf dan mungkar tolak ukurnya Alkitab wa Sunnah. Ar-Rahib al-Asfahani mengatakan ma'ruf itu pakai akal atau pakai syariat. Pakainya atau loh, bukan dan. Kalau wawuan bisa kita artikan ma'a. Jadi satu. Namun pakai au. Maka dua kutipan ini bertentangan. Ya, semestinya penulis menyampaikan. Ya, ada kalimat sepatah dua patah kata menjelaskan hal ini. Wa inna ma khasau syekh. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu disebutkan secara khusus tanpa syariat yang lain karena dia adalah satu hal yang pintu yang sangat agung. Dalil wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dari Quran, Sunnah dan ijma' umat. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan salah satu ciri iman, hak-hak seorang muslim atas saudaranya. Wal adillah ala dzalika, dan dalil tentang hal tersebut diketahui dari Quran, dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 676 berarti abad 7. Ilam ketailah anna hadha al-bab, bahasanya bab ini, bab amar ma'ruf nahi mungkar, qad duyya aktsaruhu, mayoritasnya telah ditelantarkan. Ditelantarkan, sudah tidak ditegakkan sejak masa yang lama. Walam yabqa, dan tidaklah tersisa dari bab ini fi hadil asman, di zaman ini, zamannya Nawawi, ila rusum qalilatun jiddan, kecuali gambaran yang sedikit sekali. Padahal dia sangat-sangat penting. Bihi, dengan amar ma'ruf nahi mungkar tegaklah perkara, wa malakuhu, dan intinya perkara. Karena jika kejelekan itu banyak, maka hukuman itu akan merata pada orang yang saleh ataupun taleh, kebalikan dari saleh. Maka jika tidak diambil, tidak dihentikan tangan orang yang zalim, ausaka, segera saja Allah akan ratakan mereka dengan hukumannya. Maka dalam rasa takut orang-orang yang menjadi perintah Nabi untuk takut tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih, maka sepatutnya pencari akhirat, wasai, dan orang yang berupaya untuk mendapatkan ridha Allah untuk perhatian dalam bab ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena manfaatnya besar, terutama waqad dhahaba mu'dhamuhu, telah hilang mayoritasnya. Dan jangan dia ikhlaskan niatnya, dan janganlah dia merasa sungkan atau haibah, merasa sungkan dengan orang yang mau diingkari dan ditegur dengan alasan karena dia martabatnya lebih tinggi. Allah Ta'ala berfirman, sungguh dia Allah akan menolong orang yang menolongnya. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka dia diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mujahadah karena kami, maka akan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Allah berfirman, apakah manusia mengira dibiarkan untuk mengatakan kami beriman wahum, dan mereka tidak diuji? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, supaya sungguh kemudian Allah pun mengetahui orang-orang yang tulus dan orang-orang yang bohong. Dan Nabi melakukan hal ini selama 10 tahun. Akhoda, mulailah Nabi menyampaikan syariat dan menjelaskannya di Madinah dan yang lainnya selama 10 tahun. Wabada, dan setelah itu Nabi wafat salatullah wassalamuhu alaihi. Ibnu Katsir mengatakan tidak ada perselisihan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya hari Senin, cuma tanggalnya itu diperselisihkan. Pendapat yang terkenal, Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan agama sang Nabi itu masih baqin abadi, karena dia adalah agama yang bersifat umum sampai hari kiamat untuk manusia seluruhnya. Lain halnya dengan agama-agama terdahulu yang itu bersifat sementara, di awqatin muayyanatin, dalam waktu tertentu, intahat, dia berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dikarenakan Islam agama-agama yang aman bersifat umum untuk semua manusia, maka wajib beriman dengan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban semua jin dan manusia dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta yang lainnya. Oleh karena itu, maka Allah menjamin untuk menjaga agama ini, menjaga dan menjaga Al-Qur'anul Karim. Dan sungguh telah masuk penyelewengan pada Taurat dan Injil. Wal kutubul ukhra la wujudalah, sedangkan kitab-kitab suci yang lain tidak ada wujudnya. Adapun Al-Quran, maka dia sejak diturunkan sampai hari ini dan sampai kiamat terjadi, dia akan tetap ada, tidak akan tamtabda ilaihi yadun, tidak ada tangan satupun tangan yang bisa menjulur ke Al-Quran untuk menyelewengkannya atau memain-mainkannya, karena Allah Ta'ala menjamin menjaganya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan adzikr itu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Wahada dinunilah agama sang Nabi, tidak ada kebaikan kecuali Nabi telah tunjukkan pada umatnya, tidak ada kejelekan kecuali Nabi telah ingatkan pada umatnya. Dan kebaikan yang Nabi tunjukkan pada umatnya adalah tauhid dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Sedangkan kejelekan alladzi hadzara minhu, yang Nabi mengingatkannya, adalah kemusyrikan dan semua yang tidak Allah sukai dan Allah benci. Makanya adalah kalamun rasin wa daqiq jeli. Kalau jalan-jalan Anda jumpai perkataan semacam di tempat yang lain. Rasin kalau mana enggak salah maknanya pokok. Iya, matin kokoh. Terdapat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami wafat dalam keadaan tidak ada satupun burung yang mengepakkan dua sayapnya di udara kecuali Nabi telah sebutkan ilmu tentangnya. Artinya ilmu semuanya sudah dijelaskan. Namun bukan berarti Nabi mengajari pelajaran biologi kenapa burung itu bisa ngepak, bukan demikian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah tersisa satupun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Dari Al-Muttalib Ibn Hattab radhiyallahu anhu, husnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak aku tinggalkan satupun dari apa yang Allah perintahkan kecuali telah aku perintahkan. Tidak aku tinggalkan satupun dari apa yang Allah larang kecuali telah aku larang kalian melakukannya. Kemudian ba'asallahu ila nasi kafatan, Allah mengutus sang Nabi kepada manusia seluruhnya. Dan Allah wajibkan mentaati sang Nabi kepada fakalain, jin dan manusia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Maka ayat ini dalil zahirun jelas tentang umum risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya kerasulan Nabi itu bersifat umum. Ya, keumumannya mencakup keumuman zaman. Ya, maka Nabi, ya, hukum Nabi itu mengikat bukan hanya orang di masa silam, namun di masa sekarang dan di masa depan. Dan keumuman tempat, ya, keumuman tempat, maka hukum Nabi, kerasulan Nabi bukan hanya berlaku dan mengikat untuk negeri Arab, kalau Nusantara, kemudian tidak punya Nabi sendiri, punya Rasul sendiri, tidak demikian. Namun keumuman Nabi, kerasulan Nabi bersifat ammah, bersifat umum dari sisi tempat. Kemudian dari sisi person, dari sisi person, ya, maka kerasulan Nabi dan hukum Nabi mengikat semua person. Tidak ada person tertentu yang tidak terikat dengan aturan Nabi. Karena dia sudah jadi wali, orang suci, ya. Sudah wali, maka tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, boleh berzina, boleh minum khamr dan seterusnya. Tidak demikian. Kalau sunnah Nabi itu bersifat mengikat semua person. Li'an al-khitab fi halin nas, karena seruan dalam ayat di atas tadi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, maka ditujukan pada linas, pada manusia, dan dia adalah satu kata yang mencakup Arab dan non-Arab. Dan terdapat dalam surat Ar-Rahman, surat Al-Jin, terdapat dalil yang gamblang kalau kerasulan Nabi SAW itu bersifat umum untuk jin dan manusia. Waqat warad dan terdapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyampaikan yang hadisnya telah kita baca di depan, demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar diriku satupun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman dengan Islam yang aku bawa, kecuali dia adalah penghuni neraka. Dan terdapat dalam hadisnya radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, adalah para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk semua manusia. Kita dapat tentang antara ini dengan apa yang akan disebutkan bahasanya Nuh adalah rasul pertama untuk seluruh penduduk bumi. Maka rasul untuk seluruh penduduk bumi itu dua, Nuh sama Muhammad. Cuma kalau Nuh itu beda kasusnya. Maka Nuh itu adalah rasul untuk semua manusia. Nuh adalah rasul untuk semua manusia. Kenapa? Karena tidak ada di muka bumi pada saat Rasul Nuh diangkat jadi Rasul kecuali kaumnya saja. Ya manusia cuma kaumnya saja. Maka dia diutus untuk semua manusia. Karena tidak ada manusia yang lainnya kecuali kaumnya. Wa ya'amatun fi surah. Maka kerasulan Nabi Nuh itu bersifat umum dari satu sisi. Dia Rasul itu semua manusia. Kok bisa? Ya. Karena kaumnya itu manusia satu-satunya. Ya ada wujud itu ini. Dia rasul itu sama manusia karena tidak ada yang lain. Farisalah itu maka kerasulan Nuh itu untuk penduduk bumi. Minal basar dari kalangan manusia fakat saja. Fakat intahat bin sihah zamani. Namun kerasulan tersebut berakhir dengan berakhirnya zamannya. Adapun kerasulan Nabi kita Muhammad SAW maka untuk semua alamin semesta alam. Dan dia kerasulan bersifat umum ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Maka ada kerasulan keumuman dari sisi waktu. Kalau Nuh itu cuma umum dari sisi manusia namun tidak umum dari sisi waktu. Kalau Nabi kita dari sisi waktu, dari sisi tempat, dari sisi person, semuanya umum. Ya, demikian yang kita baca sebatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.